Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Masih kita membaca syarah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, "Summa qala," kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ini dalam khutbah khusuf beliau atau khusuf beliau, "Ya ummat Muhammadin, wallahi ma min ahadin aghyar min Allahi an yazniya abduhu aw tazniya amatuhu." Wahai ummat Muhammad, umat yang dimaksud di sini adalah ummatul ijabah, mereka yang menyambut dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena umat terbagi dua, ada umat ad-da'wah dan umat ijabah. Kata Nabi, "Wallahi, demi Allah, ma min ahadin aghyar min Allah an yazniya 'abduhu aw tazniya amatuhu." Demi Allah, tidak ada yang lebih cemburu dibandingkan Allah Subhanahu wa taala tatkala ada seorang hamba laki-laki yang berbuat zina, yakni manusia. Ini maksud hamba di sini. Atau seorang hamba wanita yang dia berbuat zina. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, "Fafi hadza bayanun," maka pada perkara ini, yakni apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terdapat penjelasan, "Anna sabab al-uqubati fid dunya wal akhirah hiya dhunub." Bahasanya sebab berbagai hukuman, uqubat, berbagai hukuman, baik di dunia maupun di akhirat, sebabnya adalah az-dhunub, dosa-dosa. Dan ini perkara yang paling tidak disukai oleh orang-orang liberalis, ya, di masa kita, ketika kita mengingatkan kepada manusia dan mengaitkan berbagai musaib yang menimpa manusia dengan pelanggaran-pelanggaran mereka terhadap syariat Allah. Kata mereka, orang-orang liberalis ini, ya, hal yang seperti itu semakin menambah derita, katanya. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita berbagai musibah yang terjadi sangat-sangat erat kaitannya dengan kerusakan yang dilakukan oleh kita. Allah menyatakan, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah nampak berbagai kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan ulah perbuatan manusia, yakni dosa-dosa yang mereka perbuat. فبين غيرة الله فبين غيرة الله تعالى إذا انتهكت محارمه التي من أعظمها الزنا. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kecemburuan ghirah, yakni kecemburuan Allah Subhanahu wa taala ketika dilanggar perkara-perkara yang menjadi larangannya. Allati min a'dhamiha az-zina. Di mana termasuk di antara perkara keharaman yang paling besar di antaranya adalah az-zina. Fa innahu ghaliban la yumhalu sahibuhu. Karena keumumannya pelaku perbuatan zina ini tidaklah ditunda hukuman terhadap pelakunya. An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib. Hadisnya disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Kaifa antum إذا وقعت فيكم خمس." Kata Nabi, bagaimana keadaan kalian jika terjadi di tengah kalian lima perkara? Kata Nabi, wa a'udzu billah an takuna fikum aw tudrikuha. Dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai hal-hal tersebut, yakni lima perkara itu, terjadi di tengah kalian atau kalian menjumpainya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhaharatil fahishatu fi qaumin qattu yu'malu biha fihim 'alaniyatan." Illa dhahara fihim al-ta'un wal-awja'u allati lam takun fi aslafihim. Al-hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah perbuatan fahishah, ini perbuatan zina, tampak dan tersebar di tengah suatu kaum, yu'malu biha fihim 'alaniyah, diperbuat di tengah kaum tersebut secara terang-terangan. Dan perlu untuk diketahui bahwa hal semisal ini, sekali lagi saya ingatkan dengan kerusakan yang dilakukan oleh kelompok yang namanya liberal. Di mana mereka berupaya untuk apa yang istilahkan legalisasi dari perbuatan fahisyah ini. Mungkin pernah mendengar tentang salah satu disertasi doktoral yang di situ berupaya untuk yakni menghukumi bahwa zina halal. Baik. Ya, semoga pelakunya taubat. Karena kalau tidak, ini perkara keharaman yang yu'lamu atau ulima minad din bid-darurah. Tidak perlu iqamatul hujjah. Siapa yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, Tapi pelakunya kafir. Allahu a'lam apakah ketika itu memang sudah disahkan atau karena adanya kritik dari berbagai pihak sampai akhirnya digagalkan. Demikian juga ya upaya-upaya sebagian pihak yang hendak mengadakan apa yang disilakan wisata halal. Ya, tujuannya untuk apa? Penghalalan perbuatan ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ya, yang demikian di tengah suatu kaum dilakukan secara alaniyah, terang-terangan, kecuali zahara fihim illa zahara fihim ta'un, kecuali akan nampak terjadi di tengah mereka penyakit ta'un, wal auja'u allati lam takun fi aslafihim, dan berbagai penyakit yang belum pernah ada ya pada pendahulu mereka. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sangat-sangat erat kaitannya antara dosa, maksiat, ya, pelanggaran terhadap syariat dengan hukuman yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dunia ini. Baik itu berbentuk taun ataupun penyakit-penyakit yang lainnya. Baik. Kemudian wallahu ta'ala ghayurun, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat cemburu, walaisatil ghayratu munafiyatan lil hilm, dan tidaklah kecemburuan Allah Subhanahu wa ta'ala menafikan sifat kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sini termasuk di antara perkara yang berkaitan dengan dars atau pelajaran akidah. Wajibnya untuk kita mengimani di antara sifat-sifat Allah adalah sifat al-ghairah. Ini sifat cemburu. Ini termasuk di antara sifatul af'al, sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala al-ikhtiyariyah. Kemudian bal min kamalil hilmi al-ghairah, bahkan termasuk di antara kesempurnaan ya dari sifat lembut Allah Subhanahu wa taala adalah kecemburuannya. Ini ketika terjadi ya maksiatan atau pelanggaran terhadap syariatnya. Wa katsiran ma yuqrinullahu taala baina dzalik, dan ya, sangat banyak Allah Subhanahu wa taala menggandengkan di antara perkara tersebut, yakni antara kelembutannya ya dengan kecemburuannya. Baik, karena qala ta'ala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, i'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Dalam surat Al-Ma'idah di ayat yang ke-98 Allah menyatakan yang maknanya i'lamu, ya ketahuilah, annallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha keras hukumannya, wa annallaha ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha pengampun lagi maha penyayang. Allah gandengkan antara kecemburuannya yang berupa sangat kerasnya hukuman terhadap yang melanggar aturannya dan sifat hilmnya berupa ampunan dan rahmatnya. Kemudian kata Al-Imam Sa'di wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aghyarul khalqi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah makhluk yang paling cemburu. Beliau sangat sangat tidak suka, sangat marah ya, ketika terjadi pelanggaran terhadap syariat Allah, terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, manusia yang paling cemburu ya, terhadap ya, adanya pelanggaran-pelanggaran ya, dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Walihada warada, oleh karena itu telah datang ya, dalam sebagian riwayat annahu lam qala Sa'ad ibn Mu'ad, wa tatkala Sa'ad ibn Mu'ad, Allah alam ini sepertinya Syekh keliru mengingat ya, karena jika merujuk pada hadis sebagaimana disebutkan di sini nomor hadisnya pada Sahih Al Bukhari dan Muslim ya, sahabat yang dimaksud adalah Sa'ad ibn Ubadah ya, Sayyidul Khazraj, pimpinan dari suku Khazraj ya. Adapun Sa'ad ibn Mu'ad ya, Sayyid Al-Aus ya. Jadi dua-duanya di pimpinan tersebut Sa'ad ya, Sa'dani. Di mana Sa'ad ibn Ubadah menyatakan, wallahi lau ajidu ma'a ahli ahadan la jalaltuhu bisayfi, demi Allah, seandainya aku mendapati seseorang bersama dengan istriku, ini melakukan perbuatan fahisyah, niscaya aku akan pukul ya, dengan pedang. Artinya akan ditebas orang tersebut dengan pedang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mendengar apa yang diucapkan oleh Sa'ad ibn Ubadah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala ta'jabuna min ghairati Sa'ad, tidakkah kalian merasa ta'jub, kagum dari kecemburuan Sa'ad? Wallahi la ana aghyaru minhu, demi Allah, wa aku lebih pencemburu dibandingkan dia, wallahu aghyaru minni, dan Allah Subhanahu wa taala lebih pencemburu dibandingkan aku. Au kama qol, atau sebagaimana yang beliau sabdakan. Jadi nampak dari sini bahwa beliau Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menyebutkan hadis ini dari hafalannya, sehingga sangat mungkin dalam hal ini beliau salah mengingat sahabatnya ya, yakni yang sahih dalam hal ini Sa'ad ibn Ubadah. Baik, karenanya karena sangat jeleknya perbuatan zina ini ya, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Isra, tidak hanya melarang dari perbuatannya ya, tetapi melarang dari mendekatinya. Allah menyatakan wala taqrabu zina, jangan kalian mendekati perbuatan zina. Jadi segala sesuatu yang akan mengantarkan kepada perbuatan zina, kita dilarang untuk ya, mendekatinya. Oleh karena itu, tidak ada di dalam Islam yang namanya pacaran Islami. Ya. Laisa kama qalu, tidak sebagaimana yang dinyatakan oleh mereka. Ya, kalau yang laki-lakinya pecinan, ya, yang perempuannya kerudungan, pacaran dikatakan pacaran Islam. Tidak ada yang seperti itu. Karena ini jalannya akan mengantarkan kepada perbuatan zina. Imam bin Al-Qayyim rahimahullah ya, dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi menyebutkan tentang berbagai ya perkara kerusakan yang muncul akibat perbuatan ini, termasuk diantaranya terputusnya nasab, termasuk diantaranya ya masuknya dalam sebuah keluarga orang ajnabi ya yang bukan bagian dari keluarga tersebut, sementara mereka menyangka bahwa dia termasuk bagian dari keluarga, dan berbagai kerusakan yang lainnya akibat perbuatan yang hina tersebut. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.